Lungset untuk Anda. Yuk bersama Joker Music. Spesial buat Bos. Sore semimpi masih. apa? Iya. Oke, baiklah. Cilik tapi sangune akeh. Iya kowe. Sudah. Iya.